Cintaiku, tapi lihatlah dulu siapakah diriku. Karena engkau dan aku cukup jauh berbeda. Kau orang kaya, aku orang tak punya. Pikir dahulu.